sing. Lihat ke langit bintang di surga, beta tertarik nona sempurna. Ale pun cinta sing ada dua, tambah manis kalau wali nona cium beta. Mari rasa katong pun sayang, mari rasa katong pun cinta. Olo nona beta malayang, sio sadap beta kasih bunga. Nona, mari follow beta. Nona, mari cium beta. Nona, mari rapat beta. Putu jantung cuma ale nona yang tercinta. Nona, mari follow beta. Nona, mari cium beta. Nona, mari rapat beta. Nona, nona cium beta sayang se. Beta duduk sambil berangan, lihat ale nona di atas awan, bagai ratu negeri kayangan. Cuma ale nona yang beta sayang, cuma satu, cinta satu. Nona jadi ratu, beta puji dengan lagu. Biar jauh, nona paling jauh, selalu hati ini beta jaga untuk kau. Nona, mari follow beta. Nona, mari cium beta. Nona, mari rapat beta. Putus jatuh cuma ale nona yang tercinta. Nona, mari follow beta. Nona, mari cium beta.